Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa berjumpa pada pertemuan subuh kali ini, hari Rabu 23 Jumadil Akhir 1443 Hijrah atau bertepatan dengan 26 Januari 2022. Salawat serta salam juga mari kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Selamat datang mahasantri Mira Institute, yang semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kami ingin mengingatkan pada rekan-rekan sekalian yang sudah tergabung, baik yang di sesi Zoom maupun yang berada di YouTube channel Adi Hidayat Official, bagi yang sudah mendapatkan undangan untuk sesi Zoom pada pertemuan subuh ini, untuk bisa menyesuaikan format namanya sesuai dengan format yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Karena masih ditemukan nama-nama yang belum sesuai, untuk itu kami persilahkan untuk disesuaikan agar tim admin bisa memastikan bahwa teman-teman adalah mahasantri di Mira Institute, dan admin bisa memberikan akses kepada rekan-rekan sekalian agar bisa mengikuti sesi Zoom pada pertemuan subuh kali ini. Insya Allah sebelum sesi utama kita mulai, kami ingin kembali mengingatkan untuk senantiasa mengikhlaskan niat kita, meluruskan niat kita hanya untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Serius dalam menyimak kajian akan disampaikan. Jangan lupa untuk menyiapkan buku dan juga alat tulisnya. Catat setiap materi yang disampaikan. Gunakan pakaian yang sopan, yang sesuai dengan syariat. Duduk yang baik, tidak sambil rebahan, tidak sambil makan. Dan mohon kiranya untuk berkenan mengaktifkan kameranya agar kita bisa saling mengenal dan saling mendoakan satu dengan lainnya. Baik, untuk itu mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, tepikan hal-hal yang bisa mengganggu fokus kita selama sesi kajian berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tinggal dua lagi, satu praktek dengan menggunakan perangkatnya langsung. Yang kedua adalah tentang pendalaman, kasus-kasus tertentu. Biasanya kalau kita ngaji fikih itu begitu. Ya, kasus-kasus tertentu. Nanti kalau lebih dalam, ada mukaranah, perbandingan-perbandingan. Nah, pendalaman di kasus dan perbandingan itu adanya di Zoom nanti sesi pengayaan. Ya, kalau ini kan umum, ceramah umum tuh siapa bisa mengakses, karena tingkatan berbeda-beda. Tapi kalau sudah terdaftar di MIRA, kan ada kurikulum. Nah, di kurikulum itu perbedaannya nanti ada spesifikasi, sehingga mengerti. Oh, kalau menggunakan begini berarti seperti ini. Oh, kita ini kenapa di sifatnya ada karoha kalau dipanaskan? Oh, ini pendekatannya fikih madhabnya Syafi'i misalnya, atau turunannya begini. Ketika masuk ke madhab Hambali atau yang lainnya, ternyata masih boleh digunakan. Kalau kita lihat lagi lebih dalam di riset, kenapa sih ini boleh nggak boleh? Oh, sebabnya bukan karena panasnya. Sebabnya karena pengaruh benda itu ketika terjadi panas di dalamnya, ada kalor masuk, ada pengaruh nggak kepada airnya. Jadi kalau nggak ada pengaruh, tetap bersih, tetap baik, boleh digunakan, nggak ada masalah. Maka kasus toren selesai, gitu kan? Benda-benda yang lain selesai. Udah, nggak ada persoalan di situ. Dispenser, boleh nggak wudhu pakai air dispenser? Sah aja. Ya, sepanjang dispensernya nggak kemasukan, misalnya kotoran cicak, atau ada pengaruh di dalamnya, terjadi pemanasan, sehingga ada karat dan seterusnya yang menjadikan baunya berubah. Ya, atau warnanya bisa berubah. Nah, itu sudah masuk ke sifat air lagi. Jelas ya, yang saya uraikan. Nanti kalau sudah masuk sesi pengayaan, seharusnya lebih dalam dan bisa lebih seru nanti. Karena ada turunan-turunan pendapat, kitabnya pun akan nambah nanti. Ya, akan nambah. Ya, harus di-upgrade ya. Untuk apa Anda masuk ke MIRA? Ada kurikulum kalau tidak ter-upgrade. Pengetahuan harus ada. Karena kan nanti ada rangkuman, diwariskan pada anak lagi, dan seterusnya. Dan insya Allah bijak dalam bersikap. Nah, ini yang coba kita konfirmasikan. Alhamdulillah, saya berharap bagi yang sudah tersambung ke MIRA, silahkan diaktifkan akunnya. Karena sebentar lagi, dan bagi yang berminat untuk bergabung, mendaftar, silahkan. Ada kurang lebih kuotanya 400 lagi. Ya, 400 untuk mencapai 10.000. Kalau itu sudah ada, kami akan hentikan dulu dan fokus kepada yang sudah ada. Sehingga nanti bisa, saya sudah kontrol kemarin ke ruangan aula untuk yang SD ini mau selesai. Alhamdulillah nanti zonasi itu bisa cukup kalau nanti pas kita undang. Ya, offline nanti diundang. Ya, siapa yang bisa datang, nanti ada kajiannya khusus, kita bisa berjumpa, pendalaman-pendalaman, dialog. Termasuk nanti ada kelas-kelas untuk spesialisasi sesuai kurikulum-kurikulum dari program-program atau aktivitas yang Anda tekuni sampai dengan sekarang. Nanti ada kelas ibu rumah tangga, kelas yang ilmuwan, kelas yang kesehatan dipecah lagi, dokter, ada yang bidan, ada yang macam-macam. Nanti sesuai ilmunya, dokter dipecah lagi, ada mungkin yang spesialis mata, ya ada THT, ada macam-macam, ayatnya apa, hadisnya apa, risetnya kemungkinan apa. Nah, itu nanti dikembangkan sampai ada manfaat yang bisa kita rasakan dalam kehidupan. Dan insya Allah nanti kalau yang pesantren ini kan mulai bulan depan akan mulai ada pembangunan. Ya, tapak sudah selesai, sudah akan mulai bisa dimulai. Mudah-mudahan kalau sudah cukup, kapasitas masjid juga ada, mungkin lebih banyak lagi yang bisa bergabung. Dan kita akan adakan kayak semacam summer program gitu ya. Kalau di luar kan ada kelas musim panas. Di kita ada kelas-kelas tertentu saat santri formal libur. Nanti santri MIRA yang bergabung ini bisa masuk, jadi bisa nginap di situ, program di situ selama sepekan, dua pekan, dan seterusnya, dimerasakan suasana pesantren yang ada. Ya, dan mari kita bangun dulu pesantrennya. Kalau belum ada kan cuma tanahnya aja ntar. Tanah sama durian sama alpukat. Masih ada. Kalau belum, di mana nanti istirahatnya? Kita bangun dulu sama-sama tuh. Ya, cukup lumayan biaya yang dibutuhkan, tapi mudah-mudahan. Dan saya yakin insya Allah, Allah akan menolong kita semua sehingga ada. Karena semua itu diarahkan dengan izin Allah untuk kepentingan ibadah semuanya. Sampai penamaan aset dan sebagainya. Jadi mari teman-teman kita sama-sama bangun. Ya, sama-sama gabungkan. Nanti saya juga akan buat rencananya sehari dua hari ini. Tapi kemarin ada kegiatan juga yang khusus. Kita akan ambil spotnya. Nanti ambil mungkin klip video untuk menerangkan ke teman-teman, nah ini lokasinya, rencananya begini, dan seterusnya. Biaya yang dibutuhkan sekian, kalau kita bisa bangun sama-sama, mudah-mudahan ada jariah di dalamnya yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Nanti bagi yang ingin berkenan, sama-sama kita membangun, ada di deskripsi ya, bisa dicek di situ untuk khusus untuk pembangunan pesantren di Bank Syariah Indonesia, atas namanya langsung satu rekening, Mahad Islam Rafia Akhyar, nomor 111-4444-142, 13 kali, 44 kali, dan 142. Ya, hitung-hitung kita ngisi pulsa akhirat aja, 1000, 2000, 10.000 ya per pekan, per bulan ini mudah-mudahan jadi, dan nanti kita tunjukkan ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Terima kasih atas bergabungnya di hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tentunya kurang berkenan dari sikap, pernyataan, atau cara mengajar yang kurang tepat. Semoga Allah mengampuni. memaafkan dan juga menjadikan kita lebih mengerti atas apa yang telah kita pelajari. Sekali lagi, semoga Allah ridhai, berjumpa di pertemuan selanjutnya pada praktikal wudhu. Setelah itu mencoba menghadap kiblat dan baru dimulai sholatnya. Kita belum mulai sholat ini, ya, kita baru mau akan wudhu, mau akan wudhu, bersabar. Setelah itu nanti menghadap kiblat dulu, baru kita akan memulai praktikal sholat dan semoga sampai ke titik pembahasan yang bisa kita lakukan, Allah meridainya sampai ajal kita selesai dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين وارزقنا نعمة الاستقامة في الإيمان بك وبسنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحقنا بالصالحين مع الذين نمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا pada guru kita semua Ustaz Dr. Adi Hidayat LSMA. Mari kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan beliau beserta keluarga, memberikan kesehatan dan juga umur yang panjang dalam ketaatan, juga memudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Amin. Dan tidak lupa kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang disampaikan pada subuh ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah mudahkan kita untuk bisa memahami dan juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kembali mengingatkan bagi teman-teman yang sudah terdaftar dan sudah memiliki perangkat belajar Mira Institute, silahkan dicek kembali emailnya untuk bisa menemukan username dan juga passwordnya. Jika sudah ditemukan, teman-teman bisa melihat di folder inbox. Dan jika belum ditemukan, teman-teman bisa merujuk ke folder spam ataupun folder junk untuk username dan juga passwordnya. Karena ada kemungkinan email yang kami kirim masuk ke folder-folder tersebut. Jika sudah ditemukan, silahkan aktifkan akun teman-teman sekalian. Ya, sangat penting untuk bisa mengaktifkan akunnya, agar teman-teman bisa menikmati setiap manfaat-manfaat yang sudah disajikan di Mira Institute. Seperti teman-teman bisa terbaca sistemnya oleh sistem kami, data teman-teman sekalian. Dan teman-teman mendapatkan kesempatan jika nanti sudah tersedia untuk kajian offline-nya. Jadi teman-teman bisa diundang oleh tim Mira Institute karena data teman-teman sudah terbaca. Dan di website teman-teman juga bisa menikmati setiap fitur-fitur yang sudah disajikan, seperti mendownload kitab rujukan ataupun materi yang sudah di-scan atau sudah di-upload oleh admin. Dan teman-teman bisa mereview kembali secara utuh video-video pertemuan dari awal pertemuan sampai dengan kemarin. Juga teman-teman bisa mengevaluasi pemahaman teman-teman dengan menjawab beragam macam pertanyaan yang sudah disajikan. Silahkan diaktifkan, masuk ke website resmi Mira Institute di mira.quantumakhir.com. Ya, gunakan username-nya berupa email dan juga password-nya berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Untuk password, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Pertama dengan angka 0 di awalnya, sebagai contoh di 0812 sekian. Jika belum berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya, sebagai contoh di 62812 sekian. Sesuai dengan nomor yang sudah teman-teman daftarkan. Jika teman-teman masih belum menemukan username dan juga password, teman-teman bisa menghubungi admin Mira di nomor yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Nah, yang ingin tergabung menjadi keluarga besar Mahasantri Mira Institute, kesempatan masih terbuka. Silakan teman-teman daftarkan di website yang sama di mira.quantumakhir.com. Di halaman utama, silakan tekan tombol daftar. Maka teman-teman akan diarahkan ke aplikasi Waha Corner. Atau teman-teman bisa mendownload langsung aplikasinya di Google Play Store. Silakan cari Waha Corner. Setelah masuk ke aplikasi Waha Corner, teman-teman bisa memilih paket buku spesial Mira Institute sebagai syarat wajib untuk menjadi mahasantri di Mira Institute. Setelah teman-teman terdaftar, pastikan emailnya aktif dan nomor teleponnya ada WhatsApp ya, agar tim kami bisa mengirimkan username dan juga password pada teman-teman sekalian. Juga informasi seputar kegiatan di Mira Institute. Dan pastikan saat teman-teman sudah menerima username dan juga passwordnya, silakan aktifkan akunnya agar teman-teman bisa mendapatkan manfaat-manfaat yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Ya. Baik, bagi teman-teman yang baru tergabung, silakan ikuti sesi materi dari awal pertemuan secara bertahap agar pemahaman teman-teman bisa lebih maksimal.